mengerti mengapa kau sampai hati. Tidakkah kau tahu betapa cinta aku suci. Sungguh tak kusangka bila hatimu berduri. Mengapa terjadi setelah aku jatuh hati? Betapa sakit hatiku melihat kau berjalan dengan seorang wanita. Betapa ku kecewa setelah tahu kau berjalan dengan begitu mesra. Aku tak kuasa untuk melihatnya, akhirnya ku kecewa. Tapi oh bukanlah diriku pengemis cinta. Cukuplah sekali kecewa dalam hidupku. Betapa sakit hatiku melihat kau berjalan dengan seorang wanita. Betapa ku kecewa setelah tahu kau berjalan dengan begitu mesra. Aku tak kuasa untuk melihatnya, akhirnya ku kecewa. Tapi oh bukanlah diriku pengemis cinta. Cukuplah sekali kecewa dalam